Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'du. Qala al-mu'allif al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala fi kitabih Arwabilus Saib wa fi Sunan Abi Dawud an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min qaumin yakumuna min majlisin la yadhkuruna Allah ta'ala fihi illa qamu an mithli jifati khimarin وكان عليهم حسرة وكان عليهم حسرة وكان عليهم حسرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا، ربنا زدنا علما warzuqna fahma wa amalan mutaqabbala. Alikhwatul kiram, kita masih dalam penjelasan tentang keutamaan zikrullah, dan Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah masih dalam menyebutkan tentang sejumlah dalil-dalil tentang keutamaan zikrullah. Beliau berkata, wa fi sunan Abi Daud, dalam sunan Abu Daud, an Abi Hurairah radiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dia berkata, bersabda Rasulullah, ma min qawmin yaqumuna min majlis, tidaklah ada satu kaum mereka bangun dari satu majlis mereka, la yadhkuruna Allah ta'ala fihi, mereka tidak berzikir pada Allah dalam tempat tersebut, illa qawmu, kecuali mereka bangun, an mithli jifati himar, bagaikan bangun meninggalkan bangkai keledai. Wakana alaihim hasrah, dan akan menjadi penyesalan nanti bagi mereka di hari kiamat. Ya, kalau ada satu majlis berkumpul-kumpul, tak ada di sana membahas tentang Allah, namanya, sifat-sifatnya, perintahnya, larangannya. Ya, tak ada diucapkan di sana puji-pujian kepadanya. Maka ini majlis, ketika orang bubar daripadanya, mereka bubar seolah-olah mereka meninggalkan bangkai keledai. Dan nanti akan menjadi penyesalan bagi mereka di hari kiamat. Maka nanti ikhwati fillah rahimakumullah, yang paling disesalkan oleh manusia di hari kiamat adalah manakala mereka punya kesempatan berzikir kepada Allah, namun mereka lalai dengan segala macam yang melalaikan. Naam. وفي رواية الترمذي ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. Dalam riwayat Tirmizi kata Nabi, ma jalasa qaumun majlisan, tidaklah satu kaum duduk di satu tempat, lam yadhkurullaha fihi, tapi mereka tidak mengingat Allah padanya. Walam yusallu ala nabihim, mereka pun tidak berselawat pada nabinya. Illa kana alaihim thiratan, kecuali akan menjadi hal yang mengurangi amalan mereka. Wa insya'a adzabahum, jika Allah mau Allah akan mengazab mereka. Wa insya'a ghafar lahum, jika Allah mau Allah mengampuni mereka. Ini juga mengenai keutamaan zikrullah. Ya, dan salawat kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bila mana ada orang bermajlis, tak disebutkan padanya Allah, namanya, sifatnya, hukumnya, perintahnya, larangannya, hari berbangkit, dan segala yang berkaitan dengan negeri akhirat. Ya, omongannya hanyalah omongan dunia belaka. Ya, apalagi yang bentuknya maksiat, dalamnya ada ghibah, dalamnya ada namimah. Maka hal semacam ini akan mendatangkan petaka. Tak ada pun dalamnya maksiat, omong-omong biasa saja, tapi mereka tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kan dianggap majlis itu adalah majlis yang tak baik. Ya. Maka jika Allah berkehendak, Allah akan mengazab mereka. Jika Allah berkehendak, Allah mengampuni mereka. Dan hadis-hadis yang kita baca ini, dua hadis baru, bukanlah sebagai dasar pembenaran bagi kelompok-kelompok yang menganggap adanya disunnahkan zikir bersama. Itu menunjukkan tak pahamnya mereka bahasa Arab. Ya ma min qawmin yaqumun, tidaklah satu kaum mereka berdiri. An majlisin, dari satu majlis, la yadhkurunallah, mereka tidak berzikir kepada Allah. Ini bukan kata-kata mereka, mereka, mereka, menunjukkan mereka berzikir dengan satu suara. Ya, karena tak pernah ada di masa Nabi orang berzikir dengan satu pemimpin komando. Berzikirlah, dzikrullah 100 kali, masing-masing mereka pun berzikir 100 kali. Subbihullaha mi'atan, bertasbih 100 kali. Kabbirullaha mi'ah, bertakbirlah 100 kali. Langsung mereka pun bertakbir, merespon dengan satu suara. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini tak pernah ada zikir bersama, tak pernah ada di masa Rasulullah maupun para sahabat, maupun para tabi'in, maupun para imam yang empat. Ya, bukan maknanya zikir bersama. Yang bahasa Arabnya adzikrul jama'i. Tapi ini adzikru jama'atan. Beda antara adzikru jama'i, berkumpul bersama dengan satu suara, satu komando. Adzikru jama'atan, mereka berkumpul masing-masing berzikir sendiri. Sebagaimana kita berzikir selepas sholat. Ini dalil-dalil tentang adzikru jama'atan. Bukan adzikru al-jama'i. Berzikir dalam keadaan mereka ramai. Masing-masing berzikir. Kalau adzikrul jama'iyu, maknanya adalah berzikir bersama dengan satu komando. Harus dibedakan. Sebagian bahkan orang-orang pun tergelincir dalam memahami perkataan sebagian ulama, sehingga sebagian ada menyunahkan untuk bertakbir jama'i misalnya ketika ada ya dalam sholat-sholat untuk menyambut Idul Fitri atau ketika Idul Adha. Bukan at-takbirul jama'i, tapi at-takbiru jama'atan. Masing-masing bertakbir. Kalau sekiranya bersesuaian suara satu dengan lain, tak mengapa. Tapi tanpa komando. Bukan imam mengemandu sekali, yang lain jama'ah bersama-sama. Itu at-takbirul jama'i. Dan itu bid'ah. Tapi imam bertakbir, jamaah bertakbir, masing-masing bertakbir. Itu at-takbiru jama'atan. Harus dipahami beda antara itu. Ya, antara keduanya. Ya, ada lafaz-lafaz seperti Ubar ketika di Mina, dia bertakbir di tendanya dengan orang lain. Orang-orang pun bertakbir dengan takbirnya Umar. Bukan maknanya orang-orang di pasar itu atau yang di Mina bersama-sama dengan satu komando Umar. Tak ada cerita. Yang mengatakan demikian, bawakan bukti dalilnya. Ya. Oleh karena itulah Ibnu Mas'ud mengingkari satu kaum yang mereka berzikir berjamaah, zikrul jama'i. Ya, ketika mereka berkumpul di rumah, di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata seorang pemimpin mereka kepada jamaahnya, kabbirullah mi'ah, bertakbir 100 kali kalian. Mereka pun bertakbir dengan satu suara, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sabbihullah mi'ah, bertasbihlah 100 kali. Dan seterusnya. Dan mereka ya mengikatkan batu-batu untuk menghitung takbir tersebut. Yang kita mengenalnya tasbih. Atau orang Arab menyebutnya sabahah atau musbahah. Ya. Maka datang Ibn Mas'ud dan dia berkata, ya, sungguh kalian telah lancang mendahului sahabat-sahabat Rasulullah. Ya, laqad sabaqtum ashabah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilman. Seolah-olah kalian telah melampaui ilmu para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. A'innakum la'ala millatin ahda min millati Muhammadin. Apakah kalian merasa telah berada di atas agama yang lebih baik daripada agama Muhammad? Au annakum muftatihu babid dalalah, atau yang kedua, kalian sebenarnya sedang membuka pintu kesesatan. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu arda. Maka berkatalah sang pemimpin tadi, ya Abu Abdurrahman, ma nuridu illa khairan, wahai Abu Abdurrahman, Kami tidaklah ingin dari majlis ini hanya kecuali kebaikan belaka. Kami mau baik di sini. Ya. Maka berkata Ibnu Mas'ud, kam min muridin lil khairi lan yusibahu. Banyak orang mau berbuat kebaikan tapi tidak menepati jalannya. Tak benar caranya. Ya. Jadi ikhwati fillah rahimakumullah, diingkari Ibnu Mas'ud, bahkan Ibnu Mas'ud suruh mereka untuk bubar dari masjid. Diingkari Ibnu Mas'ud. Subhanallah, bagaimana sekiranya Ibnu Mas'ud dihidupkan di zaman ini, melihat masjid-masjid kaum muslimin yang marak dengan zikir-zikir jama'i, salawat-salawat jama'i. Ya, bagaimana kau dihidup dari ini? Tentu lebih menakjubkan lagi, lebih bingung lagi dia melihat kaum muslimin. Ya, Abu Darda pernah keluar ya, bersama jemaah kaum muslimin, dia pulang ya, menemui istrinya dengan kesan yang mengatakan, tak tahu ku lagi apa dibuat kaum muslimin ini, ada daripada ajaran Nabi SAW. Ya, dia tak kenal lagi dia cara beragama yang dilihatnya pada masa itu, padahal itu rentang yang begitu dekat dengan kenabian. Ya, yang ku ketahui dari Islam mereka hanyalah salat, itu pun mereka telah sia-siakan. Itu Abu Darda. Bagaimana jika Abu Darda dibangkitkan sekarang, dilihatnya kaum muslimin, subhanallah, yang mahir-mahir dalam membuat kreasi-kreasi ibadah, kreasi ibadah luar biasa mahirnya, pandai aja dia, segala macam ibadah bisa dibuat, kreasi dan inovasi. Ya, jadilah ibadah la ilaha illallah kehilangan makna, yang ada ibadah dijadikan sebagai hiburan-hiburan, ya, zikir-zikir sebagai lagu-lagu dilantunkan oleh perempuan-perempuan. Jadilah dia pelantun salawat, pelantun zikir, pelantun macam-macam. Allahu Akbar. Tertawalah syaitan. Ya, kasihanlah umat Muhammad. Ya, jika engkau tidak mengamalkan zikir jemaah, ya, maka tunggu-tunggulah engkau akan dikeluarkan dari masjid, atau kau tak boleh memimpin salat jemaah karena engkau menyelisih mereka. Nah, walaupun mereka menyelisih Nabi SAW. Ini konsekuensi ghurbatul Islam. Ya, keterasingan Islam. Inilah konsekuensi yang dikatakan Nabi. Ya, tuba lil ghuraba. Beruntunglah orang-orang yang memang mereka siap hidup dalam keadaan dianggap asing. Naam. Wa fi sahihi Muslimin 'anil Agharri Abi Muslimin qala ashhadu 'ala Abi Hurairah wa Abi Sa'idin annahuma shahida 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yaq'udu qaumun yadhkuruna Allaha illa haffathumul malaikatu وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. نعم. Dalam Sahih Muslim dari Al-Aghar Abi Muslim, dia berkata, aku bersaksi atas Abu Hurairah dan atas Abu Sa'id bahwasanya kedua-duanya pernah menyaksikan atas Rasulullah SAW, beliau bersabda, la yaq'udu qaumun yadhkurunallah, tidaklah ada satu kaum mereka duduk berzikir kepada Allah. Ingat kata-kata kaum ini semua bukan az-zikrul jama'i tapi az-zikru jama'atan. Beda kan? Di sini tersesat banyak orang. Kata mereka ini segudang dalil zikir jama'ah, kata mereka. Disebutkan ini semua dalil. Coba praktik yang dibuat Nabi seperti yang kau pahami, tak ada. La yaq'udu qaumun yadhkurunallaha, tidaklah satu kaum duduk mereka berzikir ingat Allah, illa hafathumul malaikah, kecuali akan dinaungi mereka oleh malaikat-malaikat Allah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, turun kepada mereka rahmat Allah. Wa nazalat alaihimus sakinah, turun kepada mereka ketenangan jiwa. Wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah mengingat mereka di sisinya. Naam. Wa fi Tirmizi an Abdullah ibn Busrin أن رجلا قال قال يا رسول الله إن أبواب الخير كثيرة wala astati'ul qiyama bi kulliha, fa akhbarani fa akhbirni bi syai'in atasabbathu bihi wala tuksir 'alayya fa ansa. Wa fi riwayatin inna syara'i'al islami qad kasurat 'alayya wa ana qad kaburtu, fa akhbirni bi syai'in atasabbathu bihi wala kabirtu wa ana qad kabirtu, fa akhbirni bi syai'in atasabbathu bihi wala tuksir 'alayya fa ansa. Qala la yazalu lisanuka rutban bi dzikrillah ta'ala. Tirmidzi meriwayatkan dari Abdullah bin Busr, ada seorang laki-laki datang bertanya, ya Rasulullah, inna abwabal khairi katsiratun, pintu-pintu kebaikan itu begitu banyak, wala astati'ul qiyama bikulliha, aku tak mampu mengerjakan segala macam pintu-pintu kebaikan tersebut. Ya, terlampau banyak, aku tak mampu mengerjakan semuanya. Fa akhbirni bi syai'in tashabbathu bihi, maka beritahukan aku dengan sesuatu amalan yang akan kujadikan pegangan. Wala tuktir alayya fa ansa, jangan banyak-banyak, nanti aku takut lupa. Lihatlah bagaimana cerdasnya para sahabat. Mereka ingin kebaikan dapat mereka lakukan. Ketika tak mampu banyak kebaikan, coba simpulkan dalam satu kebaikan yang bisa kiranya menyaingi kebaikan yang banyak itu. Luar biasa pertanyaannya. Cerdas-cerdas para sahabat ridwanullah alaihi ajmain. Maka dalam riwayat lainnya, inna syara'i al-islam qad kathurat alayya, sesungguhnya syariat Islam itu begitu banyak bagi saya. Ya. Wa ana qad kabirtu, aku telah tua. Ya. Fa akhbirni bi syai'in atashabbathu bih, beritakan aku dengan sesuatu yang kujadikan pegangan. Wala tuktir alayya fa ansa, jangan banyak-banyak, saya lupa nanti. Qal, berkata Rasulullah, la yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah ta'ala. Kata Nabi, kau pegang satu amalan, basahi terus lidahmu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau dalam kebaikan manakala senantiasa lidahmu tak pernah kering daripada zikrullah ta'ala. Ini amalan yang luar biasa. Banyak amalan, disuruh sedekah, tak semua orang mampu bersedekah dengan harta. Disuruh haji, tak semua orang bisa pergi haji. Disuruh berjihad, tak semua orang mampu berjihad. Ya, macam-macam. Ibadah banyak. Disuruh menyambung silaturahmi, tak semua orang mampu pergi ke sana kemari menyambung silaturahmi, membantu keluarganya. Banyak sekali perintah-perintah agama ini yang mana ada kemungkinan orang tak mampu mengamalkannya kecuali zikrullah. Ya, semua amalan orang semua amalan tidak semua orang mampu melakukannya. Karena itulah Allah mengatakan fattaqullah masata'tum, bertakwalah semampu. Semua amalan tak semua orang mampu melakukannya, ada saja yang tak mampu mengerjakannya. Sholat dengan berdiri tak semua orang mampu. Ada yang terpaksa disolat dengan duduk, ada yang dengan berbaring. Ya, puasa tak semua orang mampu mengerjakannya, ada yang sakit macam-macam. Ya, apalagi bersedekah. Ada satu amalan semua orang mampu melakukan, tak ada yang tidak mampu. Dialah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itulah saya sarankan dia untuk mengamalkan amalan ini, mudah, ganjarannya luar biasa, dan dia sebaik-baik ibadah. Ya, nanti disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah tentang kutaman zikrullah ini, luar biasa. Jadi kata Nabi, hendaklah senantiasa lidahmu basah dengan zikrullah. Naam. Wa fi Tirmizi aidan an Abi Sa'idin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila, ayul ibadi afdalu wa arfa'u darajatan 'indallahi yaumal qiyamah? Qala adh-dhakirun Allah katsiran. Kila ya Rasulullah, wa minal ghazi fi sabilillah? Qala law daraba bi sayfihi fil kuffari wal musyrikin hatta yankasira wa yaqtadiba daman kana adh-dhakiru lillahi ta'ala afdala minhu darajatan. Naam. Wa fi at-Tirmidhi, dalam sunan Tirmidhi aidan an Abi Sa'id, dari Abu Sa'id, bahwasanya Rasulullah SAW pernah ditanya, ayyu al-ibadi afdal, hamba apakah yang paling utama, wa arfa' darajatan indallah, dan yang paling tinggi derajat di sisi Allah SWT. Yaumul Qiyamah, nanti di hari kiamat, mana yang paling utama, mana yang paling tinggi derajatnya di hari kiamat? Ya. Qala, maka Rasulullah bersabda, "Adz-dzakirun Allah katsiran." Mereka yang paling banyak berzikir kepada Allah. Ya, kata Allah, "Wadz-dzakirun Allah katsiran wadz-dzakirat, wadz-dzakirin Allah katsiran wadz-dzakirat." Allah siapkan bagi mereka adallahu lahum maghfiratan wa ajran azimah. Siapkan untuk mereka ampunan dan ganjaran besar nanti di surga. Maka kata Nabi SAW, "Adz-dzakirun Allah katsira." Yang paling ideal, yang paling utama dari para hamba, yang paling tinggi adalah yang paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qila, maka ditanyakan, "Ya Rasulullah, wa minal ghazi fi sabilillah, apakah lebih utama lagi orang berzikir dibandingkan orang yang berjuang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala?" Qal, Rasulullah bersabda, "Law daraba bi sayfi fil kufar wal musyrikin," meskipun dia berjihad berperang dengan pedangnya memerangi kaum kafirin kaum musyrikin, hatta yang kasira, sehingga pedangnya patah, wa yakhtadiba dama, sehingga dia berlumuran darah, kana dzakiru lillahi ta'ala afdal afdala minhu darajah, sungguh orang yang berzikir kepada Allah lebih utama daripada dia dan lebih tinggi derajatnya. Hadis ini walaupun dilemahkan tapi maknanya sahih. Ada jumlah hadis-hadis lain yang membenarkan makna yang terdapat dalam kandungan hadis ini. Ya, bagaimana yang pernah kita bahas, zikrullah lebih utama dari segala-galanya. Berinfak dengan emas, dengan perak, berperang, berjumpa musuh, memenggal kepala musuh, dipenggal kepalanya, ya, dan seterusnya, tetap lebih utama zikrullah. Kecuali jika orang yang berperang dengan Allah ini senantiasa berzikir kepada Allah, barulah dia lebih utama daripada orang yang berzikir kepada Allah. Kalau andai kata dia berperang tapi lalai hatinya dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih utama zikrullah. Naam. Wa fi sahih al-Bukhari an Abi Musa an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Masalu alladhi yadhkuru rabbahu walladhi la yadhkuru rabbahu masalu al-hayyi wal mayyit." Dalam sahih Bukhari dari Abu Musa al-Asy'ari dari Nabi, beliau bersabda, "Al-mathalu alladhi yadhkuru rabbah," perumpamaan yang berzikir kepada Tuhannya dan yang tidak berzikir kepada Tuhannya, "Mathalul hayyi wal mayyit," bagaikan orang hidup dan orang mati. Orang yang berzikir itulah orang yang hidup, karena Allah hidupkan dengannya hatinya. Orang yang tak berzikir kepada Allah itulah orang yang mati, karena hatinya mati daripada kebaikan. Ya, sesungguhnya kehidupan itu bukan kehidupan fisik. Ya, andai kata kehidupan fisik, maka orang-orang kafirlah yang paling hebat hidup fisiknya. Tapi kehidupan adalah kehidupan hati. Ya, karena itulah Allah SWT mengatakan, ya, "Amwatun ghairu ahya'in," mereka itu dianggap mati, mereka tak hidup. Siapa? Kaum kafirin. "Afaman kana mayitan fa ahyayna," apakah dapat disamakan antara orang yang mati kemudian kami hidupkan dia, mati dalam kekufuran, kegelapan, kemudian Allah hidupkan dia dengan iman? Apakah dapat disamakan orang yang asalnya mati dalam kekufuran, kegelapan, kemudian Allah hidupkan kembali, Allah bangkitkan kembali dengan iman, cahaya? "Afaman kana mayitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran," apakah sama antara orang yang mati kemudian kami hidupkan kembali, kami berikan baginya cahaya? "Mamatsalu fi dhulumat," dapat disamakan dengan orang yang dalam kegelapan? Tentu tak sama. Naam. Wa fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dhakarani, fa in dhakarani fi nafsihi dhakartu fi nafsi وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باء وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. نعم, dalam hadis Bukhari Muslim dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, Allah tabaraka taala berfirman, ana inda dhanni abdi bi, aku itu ada pada prasangka hamba tentangku, aku itu bersama prasangka hamba tentangku. Ini kalimat luar biasa, ini kalimat luar biasa kalau dipahami. Ini kalimat yang membuat orang sukses dunia akhirat. Ana inda dhanni abdi bi, aku itu ada pada prasangka hambaku tentangku. Kalau kita berprasangka baik selalu kepada Allah, seperti itulah kita dapati Allah. Berprasangka Allah akan mudahkan urusan kita, begitulah Allah akan buat. Berprasangka Allah akan bukakan rezeki untuk kita, seperti itulah Allah akan lakukan. Ya, segala macam penderitaan, kesempitan karena buruk sangka kepada Allah. Kalau kita selalu pupuk dalam diri kita berbaik sangka kepada Allah SWT, kunci kesuksesan dunia akhirat. Kita yakin Allah berikan kepada kita terbaik dalam segala bab. Kita selalu berprasangka baik kepada Allah dalam segala hikmahnya, takdirnya, ketentuannya. Ya, kata Allah tentang kaum munafikin, bal dhanantum dhannasau, kalian berprasangka buruk. Mereka berprasangka Rasulullah andan yang qaribar rasulu wal mu'minuna ila ahlihim abada. Mereka berprasangka buruk Nabi tak akan kembali dari orang-orang beriman, mati mereka semua berperang. Berprasangka kaum munafikin. Ya. Tapi lalu bagaimana prasangka kaum mu'minin? Falamma ra'al mu'minuna al ahzaba qalu hadha ma wa'adallahu wa'ada ma hadha ma wa'adallahu wa rasuluhu. Tatkala orang-orang mukmin melihat tentara sekutu datang, mereka berkata, inilah yang Allah janjikan dan yang Rasul janjikan. Wa sadaqallahu wa rasuluhu. Dan benar apa yang janjikan, benar Rasulnya. Ya, wama zadahum illa imanan wa taslima. Bertambah-tambah iman mereka dan penyerahan diri mereka. Luar biasa kata-kata ana inda dhanni abdi bi. Tulis selalu patrikan, ulang-ulangi. Allah itu ada bagaimana prasangka kita kepadanya. Seperti itulah dia. Kalau kau berprasangka buruk, hidupmu melarat, subhanallah, kau akan melarat terus. Kau berprasangka buruk, Allah tak adil kepadamu, orang semua diberi kenikmatan, engkau diberi penderitaan penyakit, Allah seperti itu terus. Subhanallah. Ya, pupuk diri kita agar senantiasa berprasangka buruk kepada Allah. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, kata Allah, dan aku akan menyertainya manakala dia berzikir kepadaku. Ini hadis yang sahih. Aku menyertainya manakala berzikir kepadaku. Ini namanya ma'iyah khassah, kebersamaan yang spesial. Kalau Allah bersama kita, apa yang kita takutkan dalam hidup ini? Orang punya backing saja sudah merasa hebat, punya backing jenderal bintang 2, bintang 3, bintang 4, sudah merasa dirinya hebat, berbuat sesuka hatinya. Bagaimana jika engkau yang bersamaimu Allah jalla fi'ula? Ya, ana ma'ahu idza dzakarani wa ana ma'ahu, aku bersamanya jika dia berzikir kepadaku. Wa in dzakarani fi nafsihi, jika dia mengingatku dalam kesendiriannya, dalam hatinya. Ya, dzakartuhu fi nafsi, aku akan ingat dia dalam hatiku, dalam diriku. Ini menunjukkan Allah ya memiliki sifat nafs, diri. Aku akan ingat dia dalam diriku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita punya diri, Allah pun punya diri. Tentu berbeda antara diri kita dan diri Allah. Wa in dzakarani fi mala'in, jika dia mengingatku dalam orang banyak seperti ini. Ini namanya fi mala'in. Kita sama-sama membahas tentang Allah, namanya, sifatnya. Ya, ini namanya fi mala'in. Jika mereka mengingatku dalam kebersamaan mereka, dalam jamaah mereka. Ya, bukan lagi maknanya dzikru jama'i, tapi dzikru jama'atan. Harus bedakan. Maka aku akan mengingat mereka, mengingatnya di kalangan jumlah para malaikat-malaikatku yang banyak pula. Ya, seperti ini Allah akan pamerkan kepada majlis malaikat apa yang kita lakukan jika dengan keikhlasan kepada Allah. Ini adalah merupakan majlis yang penuh keberkahan. Ini majlis Allah akan banggakan kepada malaikat-malaikatnya. Kau lihat di sana ada hamba-hambaku yang mereka berzikir mengingatku. Kalian melihat, lihatlah wahai para malaikat-malaikatku. Ya. Kata malaikat, ya Allah, ada si fulan, dia datang untuk hajatnya, bukan untuk itu datang dia. Ya. Kata Allah, humul julasa'u. Mereka semua disamakan, disatukan mereka semua. La yashqa jalisum, tak pernah celaka orang yang duduk bersama mereka. Ngantuk-ngantuk pun kita gini-gini, tak celaka kita. Tapi janganlah niatkan mengantuk. Luar biasa ikhwati fillah rahimakumullah. Mungkin inilah yang akan membuat tentram nanti kita dalam kubur. Majlis-majlis seperti ini. Wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an. Kalau ya dia berusaha mendekatkan dirinya kepadaku sejengkal, aku akan mendekat kepadanya sedepah, sahasta, sahasta. Wa in taqarraba ilayya dhira'an, jika dia mendekatkan dirinya kepadaku sahasta, taqarrabtu ilayhi ba'an, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depah. Wa in atani yamshi, kalau dia datang kepadaku dalam keadaan berjalan, mendatangiku berjalan, ataitu harwalatan, aku datang kepadanya berlari. Subhanahu wa ta'ala. Demikian ikhwati fillah rahimakumullah. InsyaAllah kita lanjutkan di kesempatan akan datang. Apakah Rasulullah mencontohkan zikir banyak-banyak dengan la ilaha illallah sendiri-sendiri atau berjamaah? Tidak ada. Saya tadi dari pagi, dari awal tadi telah terjelaskan, tidak ada Rasulullah contohkan berzikir berjamaah dengan satu suara, tak ada. Yang ada masing-masing berzikir. Bagaimana dengan zikir la ilaha illallah? Ini kalimat yang paling agung, kalimat yang paling utama. Kata Nabi, iman 70 cabang lebih, yang tertingginya adalah ucapan la ilaha illallah. Adapun menzikirkan kalimat la ilaha illallah lebih utama adalah, pertama sesuaikan dulu yang ada keterkaitan dengan waktu. Ya, contohnya zikir pagi kita disunnahkan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in. 100 kali sempurnakan. Jangan la ilaha illallah hanya 100 kali. Itu menyelisih sunnah. Karena ada zikir pagi khusus. Nanti manakala di luar daripada zikir khusus, zikir sore nanti kalau dah kerjakan, di luar itu boleh kita berzikir la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha, boleh. Itu zikir umum. Yang ini zikir khusus. Zikir lepas salat itu zikir khusus juga. Ya. Banyak kadang-kadang ketengok orang-orang yang habis maghrib, nanti dia berzikir la ilaha illallah 100 kali baca. Nabi enggak pernah ajarkan dengan cara seperti demikian. Berjamaah la ilaha illallah enggak. Tak ada. Ya, Allahu musta'an. Apakah benar salawat nariyah itu mengandung kesyirikan salawat nariyah? Allahumma salli wa sallim ala Muhammad salatan. Salatan kamilatan. Terus anak enggak apal. Ya, wassalim salaman taman. Allati tanhallu, ya, tanhallu bihi al-uqad wa tuqqi bihi al-hawaij. Kata-kata yang masal sini bihi, yang mana dengan dia, dengan Muhammad, tanhallu bihi al-uqad, segala macam hal-hal yang sulit menjadi mudah dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bihi wa tanfariju bihil qurab, segala macam penderitaan akan dapat jalan keluar, solusi dia, dengan dia, bihi. Ini yang jadi masalah. Ini tawassul yang bid'ah. Dalam berdoa kita dilarang bertawassul dengan zat-zat siapapun juga, bahkan dengan zat Nabi SAW, karena tak ada keterangan hadis yang sahih dalam perkara ini. Ya, kalau andai kata dengan salawatnya, tak mengapa, karena salawat itu amalan, ibadah. Ya, salatan biha misalnya, dengan salawat ini Allah SWT permudah urusan, lancarkan urusan, boleh. Masalahnya dirubah biha menjadi bihi. Itu masalah. Apa saat bihi biha? Biha amalan, kita boleh bertawassul dengan amal saleh. Boleh bertawassul dengan amal saleh. Tapi bertawassul dengan zat Nabi bid'ah. Tak ada contohnya. Nabi tak pernah mengatakan tawassalu bijahi. Ini hadis-hadis yang dhaif. Bertawassullah dengan kedudukanku, fa inna jahi indallahi azim. Sungguhnya kedudukanku insyaallah agung. Ini tak sahih. Segala macam hadis-hadis tentang tawassul dengan Nabi semua sudah dibahas lama, dikeluarkan. Tak ada yang sahih, sebagian dhaif, bersangatan sebagian palsu dan seterusnya. Ya. Enggaklah kita, kita aja kalau andai kata kau di dalam perkara dunia saja, jujurlah. Kalau kau punya uang, kau beli handphone yang KW atau yang ori? Kita pasti mau beli yang ori, tahu kita ori itu yang paling baik. Tapi subhanallah, innalillah, dalam bab agama, orang lebih mengutamakan yang KW daripada yang ori dari Nabi SAW. Yang ori akan dianggap kering. Yang ori dianggap akan mematikan masjid, membuat masjid menjadi sunyi. Subhanallah, subhanallah. Allahu Akbar. Begitulah cara syaitan menggelincirkan manusia. Wallahul musta'an. Wa alaihi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.